sehingga saya sering kesini. Ya, 2017 dikasih gubernur, betul. 2018 disuruh siap-siap dengan berbagai macam kondisi ya, sehingga pengurus masjid sudah mulai berkenalan dengan aparat. Yang tadinya biasa-biasa aja kali ini agak lebih akrab, betul nggak? Dan insya Allah, mudah-mudahan lagi-lagi terserah Allah, 2019 adalah yang terbaik bagi kita semua. Ya, coba seandainya dimenangkan 2014, mungkin dia ngerasa ini gara-gara duit gue. Ya, kalau sekarang gara-gara duit siapa? Duit rakyat. Allahu Akbar. Ya, mungkin kalau 2014 barangkali ada separuh cukong ikut campur, mungkin. Ya, kalau 2019 betul-betul kagak punya dia. Ya, disumbang seceng dia terima, dia sumbang goceng dia terima. Bahkan backing-backingnya yang non-muslim yang selama ini menjadi backingnya pun kaget dengan suasana ini. Ya, jadi takdir Allah itu bagus insya Allah. Ya, walaupun rasanya 2014 berat gak? Ya, tapi insya Allah takdir Allah itu baik buat kita semua. Nah, di sini saya ingin mengingatkan, Allahumma malikal mulk, katakan, walaupun perkataan ini dari Allah kepada Rasulullah SAW. Qulillahumma malikal mulk, katakan, Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tansi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Kisahnya begini. Ya. Setelah Rasulullah SAW dibukakan kepada beliau Mekah dan Madinah. Saya bacakan tafsirnya. Setelah itu Rasulullah SAW setelah menguasai Mekah dan Madinah, mungkin kalau bapak-bapak ini barangkali setelah menang di DKI kali ya. Kira-kira begitu. Asbabun nuzulnya, ketika Rasulullah SAW menang di, sudah menguasai Mekah dan Madinah, dan kaum kufar sudah tunggang langgang lari ketakutan, bahkan tunduk dan menyerahkan diri ke hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian berkata, kata Rasul begini, diriwayatkan oleh Qurtubi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa anhu wa Anas bin Malik. Lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah wa wa'ada ummatahu mulk Faris wa Rum. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menguasai Mekah dan Madinah, lalu Rasul kemudian menjanjikan kepada para sahabatnya, insyaallah Persia dan Romawi, dua adik kuasa pada hari itu, akan menjadi milik kita semua. Kira-kira kalau bapak bersama Rasul, ibu bersama Rasul pada hari itu, kira-kira ya pede nggak kira-kira pada hari itu? Hah? Oh, belum tentu. Kagak punya senjata sebanyak Persia dan Romawi. Uang juga nggak banyak. Sehingga pada hari itu orang-orang Quraisy ya berkata, dan orang-orang Yahudi juga berkata, yang munafik dan yang kafir, hayhat hayhat, mustahil, kagak mungkin, enggak akan. Min aina li Muhammadin mulka Faris war Rum, dari jalur mana, dengan cara apa Muhammad bisa menguasai Persia dan Romawi? Persia itu kan dulu terkenal dengan kehebatan tentara dan teknologinya. Begitu juga kekuatan Romawi menjadi adik kuasa pada saat itu. Sehingga orang-orang munafik dan orang-orang kafir berkata, Wahum a'azzu wa amna min dzalik. Mereka jauh lebih hebat, mereka jauh lebih kuat, mereka jauh lebih tidak bisa dikalahkan ketimbang orang Quraisy. Kira-kira dia mau bilang mimpi kali Muhammad itu. Songong banget dia Muhammad itu. Kira-kira begitu juga kah para pemilik partai besar? Ya. Begitu juga kira-kira para pemilik uang besar? Begitu juga enggak para pemilik pangkat-pangkat yang sebentar lagi turun itu? Allahu Akbar. Apa kata dia? Alam yakfi Muhammadan Makkah wal Madinah hatta tama'a fi mulki Faris war Rum. Tidak cukupkah bagi Muhammad? Udahlah, untuk sekelas Muhammad cukup di kota Madia saja. Tidak cukupkah bagi Muhammad Mekah Madinah? Sudahlah, untuk level Muhammad dan umat Islam, udahlah Mekah aja sama Madinah cukup, gak mungkin bisa lebih dari itu. Atas dasar itu Allah turunkan surah Ali Imran ayat 26 ini. Katakan wahai Muhammad dengan penuh percaya diri, ini adalah perkataan yang maha besar yang tidak mungkin memberikan sesuatu yang kecil. Ini adalah perkataan yang maha perkasa yang tidak mungkin bisa ada yang mengalahkan. Betul? Ini adalah perkataan firman yang maha memaksa, yang memaksa siapa saja yang dikehendakinya sesuai dengan kehendaknya. Katakan wahai Muhammad. Sebagaimana sudah saya juga ingin katakan kepada semua yang hadir di sini. Katakan seperti yang Allah perintahkan kepada Muhammad SAW. Ayo kita katakan Allahumma. Angkat tangannya yang tinggi. Sekaligus kita berdoa untuk kemenangan pada hari ini. Dan kita agungkan Allah. Waktu kita bilang nanti Allahumma agungkan dia. Waktu kita bilang Allahumma ya Allah, di sini ada harfun nida. Kita bertawakal kepada Allah. Waktu kita bilang Allahumma, artinya ya Allah. Ini kita harus menghinakan diri di hadapannya. Katakan Allahumma. Allahumma. Allahumma. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Malikal mulk. Tu'til mulka. Man tasha. Watanzil mulka. Mimman tasha. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا الله إنك تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت